وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita, bahasan Durrul Bahiyah dari Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Masmu, siapa namanya Imam Syaukani? Muhammad bin Ali Al-Syaukani Yamani, min al-Yaman. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Al-Buyu, yaitu jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pembahasan yang telah kita bahas yang diantaranya yaitu ikhtilaf ulama tentang permasalahan baik al-urbun. Maaf. Al-urbun, ikhtilaf para ulama bahwa jumhur mengatakan manhiyu anhu, dilarang oleh jumhur ulama. Limadha? Karena terdapat gharar dan juga makan harta sesama muslim dengan batil. Dan juga dalam hadis ini, nah Rasulullah ini bayil urbun. Dan qawlu tsani, yaitu al-hanabilah, mereka yang berpendapat bahwa jual beli urbun di sini fahuwa jaiz, sebagaimana pendapat dari Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih, wa kadzalika al-allamah Syekh bin Taimin rahmatullahi taala alaih. Karena hadis yang berkaitan tentang larangan tentang bai' urbun dari Amr bin Syaibah Nabi an jaddi radhi rawahu al-Imam Malik, fahuwa hadithun da'if, illahnya fihi ibham. Yani seorang yang da'if itu Abdullah ibn al-Hay'ah, dan juga fihi inqita'. Dan di sana sebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alaih di kitabih Bulughil Maram, di akhir hadis disebutkan oleh Al-Hafidh qala balaghani, yani Imam Malik mengatakan balaghani an Amr bin Shu'aib bihi. Naam, ada fi inqita', karena Imam Malik lam yudrikhu Amr bin Shu'aib, sehingga sanadnya lemah, fi inqita', dhaif. Walakin sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-afdol seseorang meninggalkan seperti ini. Kalau misalkan dia mendapatkan kerugian yang sedikit, ini mana insyaallah Allah akan ganti yang lebih baik. Nah, dengan iqalah fahu mustahab. Wa dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man aqala musliman aqala Allah asratahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang aqala, dia menerima barang. Ini orang beli kemudian tidak jadi, dia menerimanya. Aqala Allah asratahu yaumil qiyamah. Allah akan menghapus dosanya yaumil qiyamah. Dan ini adalah merupakan fadilah, keutamaan seseorang dalam iqalah wa mustahab, sunnah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Man taraka lillahi syai'an abdallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Nah, ketika orang tidak jadi, mungkin dia perlu uang atau terkena musibah, mungkin ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan ini bisa saja terjadi. Dia mendapatkan musibah keluarganya mungkin, sehingga ketika dalam waktu seharusnya dilunasi, dia tidak jadi karena uangnya dipakai untuk pengobatan di rumah sakit. Mimbab ja'awun, kembalikan semuanya. Sudah. Di samping dia mendapatkan keutamaan iqalah, dia ta'awun dan juga membantu seorang muslim. Nah, dengan mengembalikan, semoga Allah akan ganti dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik dari itu, lebih banyak. Taib. Wal asir ila ma yattakhidhu khamran. Naam. Jual beli yang dilarang yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, asir. Orang jual beli perasan dari anggur atau yang lainnya yang dia mengetahui akan dijadikan khamr, minuman keras. Fahada ma yajuz. Tidak boleh seseorang menjualnya. Dan juga kalian contohkan dengan contoh-contoh yang lain, banyak sekali. Nah, misalkan menjual, kalian mengetahui bahwa si fulan buka studio musik. Enggak ada mic. Karena mic di sini bisa buat pengajian seperti ini. Belajar mengajar supaya orang terdengar. Bisa untuk adzan supaya lebih terdengar. Nah, bisa juga buat menyanyi. Nah, karaokean. Orang ketika mengetahui dia buka Allah ini, maka maaf Pak, kita menjual buat dipakai yang halal seperti ini. Nah, walaupun dia membeli dengan harta yang lebih banyak. Nah, karena tahu akan dipakai sesuatu yang haram. Nah, kasih tahu. Nasihati, kalau bisa kalian untuk nasihatin. Nah, samping kalian menasihatinya, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Tidak jadi. Nah, nasihati. Nah, kalau bisa dengan lisan kalian, kalau bisa dengan tulisan dari para ulama tentang haramnya musik, nah, nasihatin. Jelas kalian sudah menyampaikan, nah, bahwa hal ini adalah muharram, nah ya juz. Qala rahmatullahi taala alaihi, wal kali bil kali. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu naha Nabi sallallahu alaihi wasallam min bai' al kali bil kali. Ma makna al kali bil kali? Para ulama mentafsirkan bahwa makna dari al-kali bil-kali, ada yang mengatakan baik ad-dain bid-dain, hutang dengan hutang. Dan Imam Syaukani mengatakan dalam syarahnya Darari bahwa baik al-kali bil-kali ay baik al-ma'dum bil-ma'dum. Yani jual beli dengan sesuatu yang tidak ada. Yang belum ada dijual dengan sesuatu yang belum ada. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Limada? Karena fihi gharar. Karena fihi gharar, dan juga dilarang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini baik al-kali bil-kali. Ini dain bid-dain. Nah, seperti apa contohnya? Jual beli dan al-kali bil-kali. Ini contoh seperti ma'dum bil-ma'dum. Contoh seseorang ingin menukar. Naam. Seseorang mempunyai unta yang hamil. Untanya hamil. Kemudian dia mengatakan ada orang yang ingin menukar dengan yang lain. Saya ingin anak unta yang dalam perut ibunya, kalau mau saya tukarkan dengan hasil panen padi saya. Tapi belum panen, baru nanam, belum panen. Ya mungkin 3 bulan lagi, 4 bulan lagi akan panen. Nah, menukar. Fahadamaya jus. Kenapa? Karena ini belum keluar, belum ada. Dan ini juga belum ada. Jual beli ma'dum bil ma'dum. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Karena bisa saja yang keluar nanti anak dari unta mati misalkan. Bisa atau yang mempunyai ladang gagal panen terkena hama, bisa. Nah, ini syai gharar, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Audain bidain. Contoh bidain bidain, misalkan seseorang membeli sesuatu ke toko. Naam, kenal orangnya. Contoh seseorang ingin membeli mobil, misalkan. Mobil berapa harganya? Contoh mobilnya harganya 80 juta. Nah, tapi saya bayar 40 juta dulu. Saya bayar 40 juta. Nah, sisanya si fulan punya hutang sama saya. Hutangnya 50 juta. Silahkan kamu ambil, dan itu bisa lebih menjadi 90 juta. Orang tadi pingin, oh begitu pak, iya, nah, ambil silahkan, lebih 10 juta keuntungan buat kamu. Orang yang membeli tadi, dia masih mempunyai hutang. Nah, dibayar dengan hutang dari orang lain yang punya hutang kepadanya. Fahadama ya juz, ada yusama bay dain bid dain, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun dia menambahkan. Nah, sisanya yang 40 juta, Pak. Bapak kenal dia? Ya, ambil. Dia punya hutang sama saya 50 juta. Silakan ambil. Fahadama ya juz. Lima ada. Yang pertama gharar, yang kedua akan terjadi khusumah. Khusumah yakni pengalihan seperti ini. Mungkin dia ingin menagih, orangnya belum bisa apa, belum ada, sehingga dia menangguhkan, ya sudah. Ternyata pemilik toko nagihnya lebih galak. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan keuntungan lebih. Nah, lebih 10 juta. Nah, akan terjadi khusumah. Nah, antara kaum muslimin dengan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jual beli dain bidain ma yajuz, bahwa muharram. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, amashtarahu qabla qabdihi. Amashtarahu, dan juga seseorang menjual, ingin menjual kembali tetapi dia belum menerimanya. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ibta'ta ta'aman fala tabi'hu hatta yastawfi." Ketika seseorang ingin menjual kembali makanan, maka jangan kalian jual sampai kalian menerima, sampai kalian menerimanya. Naam. Dan juga dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu." Apabila kalian membeli sesuatu, kemudian ingin menjual kembali, maka janganlah kalian jual sampai kalian betul-betul kalian terima. Naam. Hadis ini yang berkaitan seseorang, yaitu ketika dia ingin menjual barang, membeli barang kemudian dia ingin menjual kembali, maka jangan kalian jual sampai kalian terima. Lima ada, apa hikmahnya? Yaitu seseorang ketika dia belum menerimanya, bisa saja hilang, bisa saja berkurang, atau yang lain sebagainya. Yang ini semuanya akan menyebabkan khusumah, pertikaian di dalam jual beli. Nah, contohnya si A akan membeli barang kepada si B. Si A membeli barang kepada si B. Si B ini membelinya langsung dari si C. Dan belum menerimanya. Dikirim. Kalau contoh sekarang seperti dropship, dikirim. Nah, ketika si A menerima barangnya, barang tidak sesuai dengan yang diinginkan, atau berkurang timbangannya, si A akan komplain ke siapa? Ke si C apa ke si B? Ke si B. Pak, ini barangnya kok cacat, warnanya kok beda. Bingung dia, aduh saya gak tahu pak, saya sudah minta warnanya ini kenapa gini. Pak, ini barangnya kok kurang, saya kan mintanya 1 kilo, ini kurang 1 on. Aduh, saya gak tahu pak. Maka seseorang jangan ingin mengambil keuntungan saja. Nah, karena si A akan meminta pertanggungjawabannya kepada si B. Pak, ini kurang pak, saya gak mau. Tadi saya mintanya 1 kilo, kenapa ini kurang? Kenapa? Karena dia belum menerimanya. Sehingga jangan jual kembali kecuali dia sudah menerimanya. Ada alasan orang, pak kalau saya nerima dulu ongkosnya 2 kali. Ke saya dulu dikirim, nanti dari saya dikirim lagi ke orang yang ingin membeli. Ya mau seperti itu. Dia harus menerimanya. Karena apabila ada cacat atau hilang atau lain sebagainya, maka tanggung jawab. Maka dia akan bertanggung jawab. Karena barang bisa saja akan berkurang di jalan atau cacat atau lain sebagainya. Sehingga seseorang ketika mendapatkan barangnya, nah, beli dari si C akan dijual ke si B. Ketika ada komplain, dia komplain dulu ke si C. Ini barangnya beda. Konsumen saya maunya warnanya kuning. Kenapa dikirim warnanya biru? Komplain dulu, sudah selesai warna biru. Oh ya. Timbangannya pas lagi. Baru jual kembali. Pak, ini. Oh iya. Sehingga tidak akan terjadi pertikaian. Nah, tidak akan terjadi pertikaian. Dengan ini jual beli dropship seperti ini ya tadi. Terkecuali kamu ini wakil. Nah, perwakilan. Kalau perwakilan boleh, karena wakil dalam jual beli boleh. Kamu kehabisan barang, kamu biasa beli barang dan dia kamu wakilnya di kota itu, minta dikirim langsung. Nah, ketika ada komplain, gampang. Kenapa? Karena kamu sebagai wakil. Karena kamu sebagai wakil. Berbeda dengan dropship yang di sana kadang orang tidak mengenal, taunya online saja, nggak tahu si fulan dari mana, dari mana. Yang penting saya jual, jual lagi ke sana. Nah, orang mau komplain kadang satu di Sumatera, satu di Jawa. Nah, ditelepon, dimatikan teleponnya. Jauh biayanya, kesana kemarinya. Kadang seorang tidak peduli, sudahlah jauh ini, biarin saja. Nah, belak, tetap tidak boleh seseorang memakan harta manusia dengan batil. Nah, dengan ini Nabi SAW mengatakan, "Idza ishtarayta syai'an fala tabi'hu hatta taqbaduhu." Sehingga kamu menerima. Setelah kamu menerima, dilihat jual kembali fawajais. Karena di sana ditakutkan akan terdapat khusumah, pertikaian antara kaum muslimin. Qala rahmatullahi taala alaih, qala Syaukani, wa ta'am hatta tajriya fihi sa'an. Ta'am dan juga makanan, hatta tajriya fihi sa'an. Mana dalam hadis ini? Yaitu sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Utsman, Ibnu Ahmad juga Ibnu Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu ingin menjual, yakni menerima barang, maka janganlah kamu jual sehingga kamu timbang kembali. Jadi mana dari ucapan ini? So'an. Ada lanjutan dari hadisnya. Ini so'an lil mushtari wa so'an lil ba'i. Satu so' orang yang membeli, satu so' orang yang menjualnya. Yani jelas, janganlah kalian menjual kembali sampai kalian ditimbang. Ini makna dari hadis Nabi SAW. Imma ditimbang dengan timbangan wazan, atau bil kail, atau contohnya dengan literan dan lain sebagainya, au bil adad. Bil adad itu dengan bilangan. Naam. Dimana? Karena seseorang bisa saja ketika dia membeli di tempat lain, itu akan berkurang, jatuh di jalan misalkan, ataupun lain sebagainya, terkena musibah sehingga turun timbangannya. Sehingga seseorang ketika menerima barang, jangan langsung jual lagi. Nah, kamu sudah menerima, tapi dicek dulu, ditimbang. Kenapa? Karena akan terjadi khusumah dan juga buruk sangka kepada saudaranya. Jangan mengatakan, oh pak, saya tadi sudah beli dari pasar 2 kilo ini. Sudah, bapak ambil. Oh, saya timbang lagi, sudah ditimbang di pasar. Nah, jadi saya beli. Lah, Nabi mengatakan bahwa janganlah kalian jual sampai kalian timbang kembali. Lima ada, agar tidak terdapatnya buruk sangka dari saudara kalian. Nah, karena seseorang misalkan di jalan beli mangga 2 kilo, 3 kilo. Kebut dia, jatuh satu biji di jalan. Mungkin, nah, sudah. Sampai tokonya dia tidak timbang lagi. Pak, saya sudah beli tadi 2 kilo. Sini, saya jual langsung. Tanpa ditimbang kembali. Ternyata timbangannya kurang. Nah, padahal di sana terdapat ancaman. Jadi terdapat ayat yang menunjukkan wailul lil mutaffifin alladzina idaftalu ilan nasi lam yastawfun. Wailul, celakalah orang-orang yang menimbang, yang ketika dia menimbang kurang timbangannya. Nah, sehingga seseorang dalam jual beli seperti ini timbang dulu. Lima ada, agar jangan sampai terdapatnya buruk sangka terhadap saudara kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pernah yang kita sebutkan dalam kajian Ahad, Nabi ketika mengantarkan istrinya Sufiyah kepada ketika malam hari, ketika ada dua orang Ansor yang melihat Nabi, orang tadi berjalan cepat. Nabi memanggilnya ala rislikuma. Kemudian Nabi mengatakan, inna Sufiyah, ini Sufiyah. Ini istri saya, Sufiyah. Dan Nabi mengatakan, saya takutkan akan terbetik di hati kalian buruk sangka. Nah, kenapa? Fa inna syaitan yajri min ibni adama majrud dam. Syaitan akan senantiasa menjadikan permusuhan antara manusia, mengganggu manusia seperti aliran darah, saking cepatnya. Sehingga jangan sampai seseorang terhadap saudaranya su'udzon. Hitung di situ. Lihat di situ. Dengan orangnya. Sehingga ketika dia nyampe rumah, sudah jelas. Jangan sudah, pak, ini sudah di toko, sudah seperti ini. Saya beli di luar. Langsung saya bawa. Jangan dihitung kembali. Lah, hitung kembali. Kenapa? Bisa saja kurang. Naam. Juga seseorang ketika dia akan membeli sesuatu, dia menghitung uang berapa harganya, 4 juta misalkan. Dia sudah ngambil uang dari ATM misalkan. Saya sudah ngambil uang dari ATM 4 juta langsung. Pak, ini uang. Udah enggak usah dihitung, saya sudah ambil di ATM 4 juta sudah. Orangnya pergi. Nah, ketika dihitung misalkan berkurang, nah, sehingga akan terjadi buruk sangka. Ditelepon, pak, ini uangnya kurang. Saya betul, saya ngambil 4 juta di ATM, tapi uangnya kurang, pak. Lihat, akan terjadi permusuhan su'udzon. Siapa yang salah? Hah? Yang satu menyalahkan si penjual. Ya, mungkin si penjualnya ini dia ingin keuntungan yang lebih besar. Dia pasti minta lagi uang. Saya sudah kasih 4 juta tadi, dia pasti minta lagi. Gak mungkin uangnya kurang. Si penjual berburuk sangka kepada si pembeli. Pak, ini uangnya kurang, saya sudah hitung. Sehingga jangan sampai terjadinya buruk sangka. Sehingga jangan, walaupun dengan kerabat kalian, teman dekat kalian. Subhanallah, kadang syaitan akan menjadikan permusuhan walaupun dengan sahabat kalian yang di sana sudah bersahabat selama puluhan tahun. Nah, sehingga jangan sampai, oh saya percaya sama kamu, sudah enggak apa-apa. Nah, ternyata pas dihitung kurang. Subhanallah. Ada su'uban. Ini kayaknya dia apa sengaja lain sebagainya. Nah, kadang jatuh di jalan lain sebagainya. Sehingga hitung di tempat di situ. Jangan kalau sudah nyampe rumah baru dihitung. Telepon, Pak uangnya kurang. Hitung di tempat. Hitung Pak, berapa? Ini uangnya 4 juta. Ketika dihitung ternyata kurang, subhanallah. Pak, ini uangnya kurang. Oh yang benar, silakan Bapak hitung kembali. Benar. Oh iya, kurang. Mungkin saya tadi keambil di rumah buat belanja. Ya tambah lagi ini. Sudah Pak, pas ya? Ya 4 juta, ya. Makasih Pak, ya pulang. Selesai. Nah, selesaikan di majelis. Jangan nanti terdapat su'udzon, ya ini buruk sangka terhadap saudara kalian. Itu tunggu, enggak apa-apa. Walaupun lama. Uangnya 2000-an, tunggu, enggak apa-apa. Saya tunggu, Pak. Barangkali kurang. Nah, kenapa? Karena yang namanya manusia kadang ada kekurangan, ada lupa, lain sebagainya. Karena ya tadi beli barang juga cek di tempat sampai selesai. Kadang di nota ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kembali, nah, atau ditukar. Nah, kenapa? Cek barang sepuasnya di situ. Karena kemungkinan ketika kalian membawanya jatuh di jalan, sehingga orang, Pak tadi saya cek di pasar, apa saya bagus barangnya, kok di rumah bisa saja jatuh di jalan, pengaruh. Nah, cek di situ sampai puas. Dicek barangnya, ternyata oh ini begini, itu sebagainya. Sudah selesai, terasa selesai, bawa barangnya. Sehingga ini untuk menjauhkan su'udzon, ya ini buruk sangka terhadap saudara kalian. Nah, hitung di situ. Hitung, walaupun lama. Nah, timbang kembali. Lihat Pak, 1 kilo ya. Lihat timbangannya. Nah, kadang seorang ketika jual beli juga sama. Jangan sudah beli ini. Di dalam dimasukin, diikat tanpa pembelinya melihatnya. Nah, kalau kurang siapa yang akan bertanggung jawab? Sehingga sekarang kebanyakan ketika sudah beli barang, cek barang. Barang ini 5, ya, masukin. Pak 5 ya, masukin ya, kerdus. Lihat di kerdus ada 5, ya. Terus sampai selesai diikat depan orangnya semuanya. Selesai, silakan Pak bawa. Sehingga apabila ada kurang, nah, sudah di luar tanggung jawab dari si penjual. Tadi kan saya sudah bilang, Pak isinya 5, dihitung 5. Kalau kurang 1, ketika di rumah, ya Allah alam. Ya mungkin dicuri orang, atau diambil oleh keluarganya, atau lain sebagainya. Jelas sudah dicek satu per satu. Ini pentingnya. Bawa di dalam jual beli jangan sudah gampang lah, terus gampang nggak apa-apa, jangan seperti itu, jangan sampai kita membuka celah untuk syaitan. Karena berapa banyak yang di sana terdapat khusumah yang asalnya saudara, dikarenakan dunia saling bunuh-bunuhan, banyak saling musuh-musuhan. Kenapa? Sebab dunia. Pertama mungkin miskin semuanya. Ketika miskinnya gampang lah. Tapi ketika mereka dalam keadaan kaya, oh ini saya sahamnya lebih banyak, seharusnya saya begini. Ketika sudah hartanya banyak, perebut. Ini tidak menerima. Ribut akhirnya. Permusuhan yang terjadi di jalan, tidak mau mengucapkan salam. Saudaranya ikut bermusuhan lain sebagainya. Berbeda ketika dalam keadaan miskin. Ya, gampang lah. Lah, harus. Berapa persen, Pak? Ya udah, untuk saya 5%. Untuk Bapak 10%. Jelas. Tanda tangan, Pak. Ya, 5% ya, 10%. Jangan sampai usahanya jalan, tiba-tiba dia tidak dikasih 5%, kasihnya 2%. Rugi saya kalau ngasih 5%. Padahal dalam perjanjian ngasihnya 5%. Maka harus tertulis. Kalau bisa hitam di atas putih. Materai lain sebagainya biar lebih kuat. Kenapa? Jangan disepelekan. Al-mu'minun ala syurutihim. Mukmin itu harus dengan syurutnya. Ketika kalian miskin, ya sudahlah, gampang. Yang penting jalan saja dulu. Ketika sudah jalan, ini punya saya, ini punya saya. Nah, makan gondok-gondokan yang akan terjadi permusuhan mana udzubillah. Sehingga itu harus jelas. Namanya jual beli itu harus jelas, barangnya harus jelas. Kalau emang mudharabah itu juga harus jelas. Mudharabah yaitu yang punya modal si A, yang punya tenaga si B. Berapa keuntungannya? 40, 60. 40 buat pengelola, 60 buat si pemilik modal. Harus jelas, tertulis. Kalau bisa ada saksinya, tertulis. Karena takutkan kalau sudah maju, nanti ada pertikaian. Saya ngomong kamu bukan 40%, kayaknya 30%. Bapak bilang 40%, ini buktinya. Lihat, tanda tangan Bapak. Oh jelas. Maka tidak akan mengingkarinya. Seorang tidak akan mengingkarinya. Kenapa? Sudah tertulis. Allah Ta'ala alam. Sehingga kejelasan itu perlu. Nah. Baik, nakta filo. Subhanakallahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.